bentangkan sayap, tenang mengudara, sadar akan merayap pelan di bawah gelap, diam dalam lamunan peretas imaji, organ-organ tanpa siaga hilang kendali, taruhlah kepala di meja, ganti pretensi dengan komedi-komedi indie satu frekuensi, biarkanlah sementara ini. Di semesta bertransformasi, satu hati, satu frekuensi, di kabut ini tersebar imajinasi. Satu hati, satu frekuensi, pusatkan konsentrasi, mari lawan gravitasi. Berikan kepadamu sebuah totalitas dari sebuah tujuan yang tak mengenal batas. Mimpi-mimpi yang indah tak mengenal lelah, tak kenal susah dan juga tak mau menyerah. Beribu cara ku lakukan untuk menggapaimu, walau tak semua orang kan mengangguk setuju. Tak kuhiraukan mereka demi mimpi yang semu. Bagi yang tak suka silakan pergi jauh. Satu hati, satu frekuensi, di kabut ini tersebar imajinasi. Satu hati, satu frekuensi, pusatkan konsentrasi, mari lawan gravitasi. Kebersamaan kami datang bawa kontroversi. Akal sehat yang hilang kadang jadi inspirasi. Waktu yang terbuang melayang seakan jauh pergi. Hembusan nafas kini menjadi satu frekuensi.